Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram dari Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, memasuki hadis 224, masih dalam kitab Shalah. Wa li Abi Dawud wa Nasa'i an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nahwuhu duna akhirihi wa qayyada al-mar'ah bil haid. Dan di Abu Dawud serta Nasa'i dari hadis Ibn Abbas serupa riwayatnya, tanpa potongan yang terakhir. Dalam hadis itu pula dibatasi penyebutan wanita dengan wanita haid. Artinya ini serupa dengan riwayat Abu Dzar atau riwayat Abu Hurairah yang telah lalu. Hanya saja penyebutan kalbul aswad, anjing hitam, yang termasuk memutus sholat, tidak ada dalam riwayat ini, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dan tentang wanita yang dalam hadis Abu Dzar dan juga Abu Hurairah mutlak perempuan memutus sholat. Dalam riwayat ini dibasi penjelasan yang memutuskan sholat itu wanita yang haid. Riwayat ini tentunya dibawakan oleh Hafidh, walaupun riwayat yang sebelumnya sudah mencukupi karena di Sahih Muslim kesahihannya sudah jelas. Tetapi ini bab takwiyah, babnya penguat, layaknya ini misalnya tiang menyangga atap ini. Satu tiang sudah cukup dan dia gak akan roboh. Tapi ya ini mimbar supaya lebih kuat misalnya, ditambah dari sisi sini, ditambah dari sisi itu, sehingga lebih kuat lagi. Maka riwayat Nasa'i dan Abu Dawud ini seperti itu, untuk lebih menguatkan lagi tentang hal-hal yang memutus sholat. Nah, baik. Di dalam hadis tersebutkan wanita haid. Apakah yang dimaksud yang memutus sholat wanita haid, yaitu wanita yang sedang haid, dirinya sedang datang bulan, ataukah yang dikehendaki wanita haid, yakni yang telah haid, telah memasuki masa haid, yakni sudah pernah haid wanita ini, yang lebih tampak di dalam riwayat adalah makna yang kedua. Wanita haid yang dimaksud bukan yang sedang haid, tetapi yang sudah pernah haid. Artinya wanita yang baligh. Wanita yang sudah baligh. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, selain permasalahan yang telah lalu, bahwa wanita haid, wanita baligh melewati orang sholat, merusak sholat, memutus sholat, ala khilaf di kalangan ulama, apakah itu memutus mengurangi kesempurnaannya atau bahkan membatalkan sholat itu. Dengan ini berarti selain wanita haid tidak termasuk, selain wanita haid tidak termasuk, ini anak kecil perempuan lewat di depanmu lari mungkin, tidak termasuk yang Rasulullah sebutkan memutus sholat. Kenapa? Karena riwayat menunjukkan bahwa yang memutus sholat itu wanita yang haid, yang sudah baligh. Yang kedua, bahwa berarti dengan haid wanita itu diketahui telah baligh, salah satu pertanda wanita itu sudah haid adalah sudah baligh ketika dia telah memasuki masa haid. Maka dengan demikian fuqaha menyebutkan ada 4 alamat tanda yang dengannya wanita diketahui telah baligh. Yang pertama, dan itu mereka sebutkan termasuk yang paling kuat, tanda paling kuat, paling nyata adalah haid. Adalah haid. Kalau dia haid sudah baligh, berapapun usianya, mungkin 9 tahun, mungkin 10, mungkin kurang, lebih, dia haid, baligh sudah. Makanya Rasulullah SAW sebutkan la yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Allah tidak terima sholat wanita haid, yang maksud wanita baligh, kecuali dengan kerudung penutup kepalanya. Disebutkan wanita baligh dengan wanita haid karena itu pertanda yang sangat kuat tentang kebalighan seorang wanita. Yang kedua adalah dengan inzal. Inzal wala haya fiddin, tidak ada malu dalam agama, dan ini penting apalagi bagi seorang bapak terhadap putrinya, karena terkait sekian hukum dia baligh sudah wajib sholat, dosa neraka tempatnya kalau dia nggak sholat. Nah, dan banyak hukum-hukum lain yang terkait dengannya. Walhasil yang kedua adalah dengan inzal, dengan keluarnya mani, mungkin itu dengan hubungan suami istri, atau dia mimpi basah, bangun basah, mimpi layaknya lelaki mimpi juga dia berhubungan. Walhasil dengan keluarnya mani dan seperti hadis pula disebutkan bahwa wanita pun mengeluarkan mani layaknya lelaki, cuman maninya tentunya berbeda. Rasul sebutkan dia lebih cair, lebih tipis, ringan dibanding mani laki yang lebih kental dan seterusnya. Yang ketiga, dengan tumbuhnya bulu di sekitar tempat keluarnya anak. Ini juga pertanda, mungkin dia belum haid, mungkin dia belum keluar mani, tapi ketika telah tumbuh bulu-bulu kasar di sekitar tempat itu, maka itu pertanda dia sudah baligh, walaupun belum keluar mani, walaupun belum haid. Karena beda satu wanita dengan wanita yang lainnya. Yang terakhir, yang keempat adalah usia. Fuqaha sebutkan 15 tahun. Mungkin dia belum haid, mungkin dia belum keluar mani, mungkin belum keluar bulu itu, tapi menginjak 15 tahun dia teranggap baligh. Dia teranggap baligh, tetapi pertanda-tanda yang tersebutkan tadi terlambat pada dirinya, belum keluar apa yang telah tersebutkan tadi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas Farada ahadun an yajtaza baina yaday falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Muttafaqun alaihi wa fi riwayah fa innama hul qarin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian sholat menghadap sutra, selama kalian sudah ada sutrohnya, lalu ada orang yang ingin lewat di depan kalian, nyabrang, memutus sholatmu, maka hendaknya kamu tolak, kamu tahan, gak boleh. Kalau dia tetap memaksa, falyuqatilhu, maka hendaknya, kalau makna letter lock-nya, tekstualnya falyuqatil itu hendaknya kamu perangi. Tapi yang dimaksud, kamu tolak dengan keras. Kalau tadi sekedar kamu tahan begini, maksa dia tetap ingin lewat, ingin nyebrang, maka kamu tolak dengan kuat, dengan kasar atau dengan kuat begitu. Lalu Rasulullah katakan, karena dia itu syaitan. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Di riwayat lain disebutkan, karena bersamanya ada syaitan, qarin. Hadis dibawakan oleh Hafidh untuk menjelaskan tentang manfaat dari sutra dan hukumnya. Jika kalian sholat kepada suatu menghadap sutra seperti yang telah lalu, sesuatu yang ditegakkan di hadapannya seperti belakang onta, buku atau yang serupa dengan itu, diberdirikan tiang atau yang lain dengan jarak antara dia berdiri dengan tempat sujudnya. Farada ahadun, lalu ada seseorang ingin lewat, sudah tahu ada sutra, masih juga dia mau melanggar. Ahadun nakira menunjukkan berarti dia umum, siapapun itu masuk di dalamnya, laki maupun wanita. Masuk di dalamnya baik itu yang dewasa maupun yang kecil, siapapun, ahadun yang mau nyebrang, mau lewat, tahan, tolak. Falyadfa'hu, ini perintah, lam fal yadfa'hu lamul amr, artinya perintah dari Rasul SAW. Falyadfa'hu fa'in aba, kalau dia enggak mau jerak, jadi tahan masih juga memaksa masuk, falyuqatilhu, maka hendaknya kamu tahan, kamu tolak dengan kuat, dengan yang lebih kasar, lebih keras. Tadi bukan berarti falyuqatilhu maknanya adalah memeranginya, karena qital atau dari kata bakunya qatl, al-qatl artinya pembunuhan. Bukan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk orang itu dibunuh, diperangi, lah. Karena tentunya kita tahu yang ma'ruf dalam syariat, nyawa seorang muslim atau muslimah tidak halal kecuali dengan yang disebutkan di dalam syariat. yang berzina sementara dia telah berkeluarga, yang membunuh atau merubah agamanya. Artinya perbuatan ini bukan termasuk perbuatan yang menghalalkan darah nyawa dia sehingga boleh dibunuh. Lah, ini pertama. Yang kedua, bahwa kita tahu dari hikmah sutra adalah untuk apa? Yang telah lalu. Hikmahnya sutra untuk apa? Menjaga kekhusyuan, menjaga pandangan, menjaga kekhusyuan orang yang sedang sholat agar tidak terganggu, ya. Baik. Kalau diartikan dengan tekstualnya memerangi dan membunuhnya, rusak sholatnya. Kemana khusyuknya? Tentunya orang memerangi, bayangkan mungkin dia bawa pedang, mungkin dia bawa tongkat, kelahi sampai mau membunuhnya. Padahal sutra tujuannya, ini pun kamu tolak, tujuannya supaya tidak merusak kekhusyuan kamu. Dan kalau kamu memerangi, kalau kamu kelahi dengan dia, hilang kekhusyuan kamu. Berarti menunjukkan jelas yang dimaksud Rasulullah bukan memerangi dalam artian melawan dia, berkelahi, apalagi membunuhnya. Karena itu sudah keluar dari sholat, sudah hilang kekhusyuannya sama sekali. Maka tadi yang dimaksud falyuqatilhu, ditolak dengan keras, ditolak dengan kuat, karena dia telah memaksa untuk lewat di hadapanmu, padahal sudah kamu ingatkan. Fa innama huwa syaitan, karena dia itu syaitan, karena berusaha atau perbuatan dia ini merusak sholat seorang muslim atau muslimah, dan ingin mengurangi pahalanya. Tadi sesuai khilaf tadi, kalau mereka yang mengatakan itu merusak sholat, tiga tadi, perempuan, keledai dan anjing, maka perempuan ini yang ingin lewat berarti ingin merusak sholatmu. Setan berarti ini orang. Setan, karena hanya setan yang ingin merusak sholat orang. Orang sholat ibadah kepada Allah, kok ingin dia rusak? Makanya Rasulullah katakan syaitan dia dari manusia. Atau yang mengatakan itu mengurangi kesempurnaannya, berarti dia juga syaitan, ingin mengurangi pahala orang yang sholat. Dia gak senang ini orang sempurna pahalanya, ibadahnya, dia kurangi dengan lewat di hadapannya. Kedua-duanya jelek dan menunjukkan dia syaitan. Fa innama huwa syaitan, artinya berarti perbuatan dia perbuatan syaitan. Tadi karena dia ingin merusak atau mengurangi pahala sholat. Atau mengikuti, melihat riwayat yang kedua, itu di Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Umar, fa inna ma'ahu qarin, itu di Sahih Muslim. Karena yang bersamanya ada qarin, ada syaitan yang sedang yang memaksa mau lewat ini. Artinya dia termasuk yang ditipu, dibisiki oleh syaitan untuk merusak sholat orang atau mengurangi pahalanya. Ini orang yang maksa nyebrang di hadapan orang yang sholat. Maka setiap kemaksiatan itu bisikan dan perintah syaitan yang ditaati oleh pelakunya. Makanya Allah katakan wa inna syayatina layuhuna ba'duhum ila ba'd, para syaitan itu saling membisikkan antara satu dan yang lain untuk perbuatan jelek, untuk maksiat, di beri hembusan ini, godaan itu, gitu. Dan ini termasuk kemaksiatan lewat di hadapan orang yang sedang sholat, maka itu perintah dari syaitan. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa sutra itu penting, memperjelas dan menambah keterangan yang telah lalu, bahwa sutra itu penting di dalam sholat. Dia sunnah sebagaimana jumhur ulama sebutkan, bahkan sebagian dari ulama masalah itu madzhab Dzahiriyah mengatakan wajib sutra dalam sholat. Salah satu hikmahnya ini agar kamu tidak dirusak atau tidak dikurangi pahala sholatmu dengan orang yang lewat ini, dan kamu bisa nolak orang yang lewat di hadapanmu karena kamu sudah ada sutra. Artinya wilayah itu wilayah terhormat bagimu. Antara tempat kamu sholat dengan sutra kamu gak boleh ada orang lewat. Orang lewat kamu bisa tolak, bahkan dengan keras kamu tolak dia untuk lewat di situ, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini. Hadis juga mengajarkan kepada kita orang yang lewat harus ditolak. Artinya jangan dibiarkan. Ada orang hilir mudik lewat, memutus sholat, kamu tetap diam, kamu biarkan, kamu tetap santai sholat, salah. Dan itu menyalahi yang Rasulullah perintahkan. Faliyat fa'hu, Rasulullah katakan, tolak. Faliyukotilhu, maksa, keras, tolak. Jangan boleh dia lewat. Dan itu perintah dari Rasulullah SAW. Hadis menunjukkan kalau orang yang lewat itu melewati di belakang sutrohnya, maka tidak boleh dia menolak yang sholat ini. Artinya ini sutroh, kamu berdiri di sini. Kalau yang lewat-lewat sini, biarkan. Dan tidak merusak sholatmu, tidak mengurangi pahalamu. Kalau dia lewat di sini, terserah mau berapa kali orang mau lewat. Tidak merusak sholatmu. Dan ini faedahnya sutroh. Ini gunanya. Gak ganggu kamu. Kamu khusyuk dalam sholat. Gak disibukkan dengan nolak orang. Kalau yang lewat itu sudah lebih dari kata-kata di hadapan, artinya dia lewat sudah bukan di depan orang yang sholat. Ya, ini misalnya jarak 3 meter, kamu berdiri di sini 3 meter, sana dia lewat. Gak perlu kamu maju kemudian kamu tahan, karena itu sudah bukan di depan kamu namanya. Seperti yang lalu dikatakan di depan itu kalau antara tempat kamu berdiri dengan tempat kamu sujud, diperkirakan segitu baru kamu boleh menolak, menahan orang yang hendak lewat. Nah, hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ketika katakan an yajtaza nas hadis, fa idza arada ahadun an yajtaza baina yadai, kalau ada orang yang ingin lewat melewati di hadapannya, ini menunjukkan para fuqaha fahami bahwa kalau ada hajat misalnya seseorang memberi atau menyampaikan sesuatu melewati orang yang sholat, maka itu tidak mengapa, karena tidak termasuk yajtaz. Artinya begini, ini orang sholat, ini sutrohnya. Yang Rasulullah larang tadi kalau orang lewat ini nyebrang, lewat begini, ini yang harus ditolak. Berarti jika ada keperluan mendesak atau memang penting, kamu nggak lewat tapi sekedar nyampaikan, temanmu di sini, kamu di sini, ini yang sholat. Kamu cuma tanganmu saja yang lewat di depannya, ini tuh sampaikan sana misalnya apa penting, berikan di sana atau taruh di sana. Tanganmu melewati yang sholat ini, itu tidak mengapa, karena tidak termasuk yang Rasulullah katakan lewat. Lewat ma'ruf, kamu nyebrang jalan. Sehingga kalau orang melakukan semacam itu, mungkin tangannya diulurkan untuk ngasih sesuatu, gak perlu untuk kamu tolak, kamu sedang sholat ini ada tangan, gak usah. Karena dia gak melanggar sunnah, dia gak melanggar hadis. Apalagi kalau itu mungkin sesuatu yang darurat atau penting, kan mungkin itu boleh. Nah, kecuali yang ulama katakan kalau sampai pada tingkatan mengganggu. Kalau sampai pada tingkatan mengganggu, maka sama hukumnya seperti tadi. Kalau memang itu bagi yang sholat mengganggu kekhusyuannya. Ya, ini apa misalnya kalau itu mungkin air misalnya, minuman atau makanan atau apalah. Apalagi kalau bukan hanya sekali bawa tumpeng atau makan lewat, ngelihat ini yang sholat apa lagi ini taruh di sana, ini sekian kali dia ngelewat ya ganggu jelas sudah. Nah, kalau seperti ini boleh kamu tolak karena mengganggu. Sama seperti orang lewat tadi, walaupun sekali dan gak ganggu, maka itu boleh. Hadis pula menunjukkan bolehnya menolak dengan keras, dengan kuat, orang yang memaksa lewat di hadapanmu yang sedang sholat. Kalau seseorang mungkin berkata, saya khawatir kalau saya tolak dengan kuat, dia semakin lebih memaksa, semakin ngotot, akhirnya semakin mengganggu kekhusyuan sholatnya, semakin ditolak ini, semakin dia ngelawan, tambah setannya itu yang Rasulullah katakan, tambah kelihatan bisikan setan pada dirinya untuk merusak sholat seorang muslim atau itu muslimah. Dan itu memang yang tampak mungkin dari lafadz fal yuqatilhu. Kenapa? Karena ma'ruf, dan itu keistimewaan bahasa Arab, wazan fa'ala yufa'ilu, itu asalnya sesuatu yang dari dua arah, dua kubu. Ini melakukan ini juga mau melakukan. Makanya disebut peperangan itu qital. Kutiba 'alaikumul qital wa kurhul lakum, ayat Quran. Diwajibkan peperangan atas kalian dan itu berat bagi kalian, kalian gak suka. Walhasil disebut qital kenapa? Karena dari kedua belah pihak, yang ini mau bunuh, ini juga mau bunuh. Ini ngelawan, ini juga ngelawan. Bukan satu arah tapi dua arah. Fal yuqatilu memang mengesankan ke sana. Kamu nolak, ini juga ngelawan. Berarti dari dua arah. Makna asalnya demikian, walaupun nanti ada beberapa fi'il atau dalam beberapa konteks hanya dari satu arah. Kalau orang mengatakan demikian, aku khawatir dia semakin nolak, semakin ngelawan, semakin maksa untuk melewati. Bahkan kalau dia katakan mungkin akan beruntun dan berkepanjangan masalahnya, misalnya ditolak keras begitu dari ininya, mungkin karena jahil, mungkin karena gak paham, atau karena memang syaitonnya sangat kuat, dipukul tangannya yang sholat ini ceples kuat, ininya gahar dan sakit hati, mungkin ngukul juga ke dadanya. Khawatir hal-hal yang semacam itu bisa terjadi, maka para ulama katakan, kalau memang kamu khawatir rusaknya sholat kamu dengan banyaknya gerakan-gerakan semacam itu, karena ini bab-bab gerakan dalam sholat, ingat ya. Rasul ajarkan ini untuk menjaga kekhusyuan. Diperbolehkan untuk bergerak bahkan demi menjaga kekhusyuan, nolak dengan keras. Tapi kalau kamu lihat dan kamu dapati memang orang ini syaitan betul, ngelawan dan maksa untuk melewat, maksa untuk nyebrang di hadapanmu, dan kamu khawatir bisa berkepanjangan seperti tadi, maka jangan kamu lakukan. Gak usah kamu tolak dia. Kalau kamu dapati orangnya seperti itu. Kenapa? Karena ulama kita sebutkan hukum asalnya, kamu diperintah menolak oleh Rasulullah untuk menjaga sholatmu, menjaga kekhusyuanmu. Maka jangan sampai justru yang demi menjaga ini merusak sholat itu sendiri. Banyak gerak, banyak ini, pukul memukul, balas membalas, akhirnya kan kacau dan rusak sholatnya. Makanya kalau memang kamu khawatir dan ada tanda-tanda itu, sebagian orang memang syaitan, alhamdulillah, sudah ditahan masih apa ini, tangan diceples atau ditolak, jahil, atau mungkin memang syaitannya kuat pada dirinya. Nah, jika memang tampak tanda-tanda seperti itu, ngotot dan sudah biarkan. Itu pun yang perlu diketahui, bahwa para ulama kita jelaskan tentunya kalau itu pengaruh kepada sholatnya, atau kalau itu jika dia banyak gerak demi menolak orang ini, tentunya berkurang banyak kesempurnaan sholatnya. Tentunya di situ ada dosa, namun yang menanggung dosa itu adalah yang lewat. Dia sebagai penyebab, dan gara-gara dia orang ini akhirnya banyak gerak, banyak ini. Nah, dosa itu semua dia tanggung, karena dia sebagai biang keladinya, dia sebagai penyebabnya, maka dia yang menanggung dosanya. Itu perlu diingatkan kepada manusia yang bermudah-mudahan melewati dan menyeberang di hadapan orang yang sholat. Nah, hadis juga menunjukkan kepada kita tadi tentunya kalau yang sholat itu sampai melampaui batas tadi ya mungkin karena sakit hati atau bagaimana betul-betul tidak ingin dilewati, banyak gerak yang jelas, mungkin maju dia melangkah, mungkin ada emosi, yang jelas ada dosa di situ, ada kesalahan. Tapi perlu diketahui yang menanggung itu adalah syaitan ini yang lewat, dia sebagai pemikul dosanya. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa jika orang tahu pada dirinya khusyuk dan tidak terganggu dengan hal-hal yang semacam itu, maka ulama katakan tidak mengapa kalaupun ada sesuatu, bukan lewat, tapi sesuatu yang tadi dikhawatirkan ganggu tadi, orang nyampaikan sesuatu barang ke seberangnya lewat tangannya, kalau kamu tahu pada dirimu kekhusyuan, gak terganggu dengan hal-hal semacam itu, maka itu boleh, artinya gak perlu kamu tolak karena tadi hikmahnya kekhusyuan terjaga selama itu ada. Atau demikian pula kalau orang itu mungkin buta, nggak ngelihat, sehingga nggak terganggu khusyuknya. Tadi misalnya makanan kamu lewatkan, atau minuman atau barang apa, orang ini nggak ngelihat, buta dia, sehingga kekhusyuknya nggak terganggu. Maka yang semacam ini boleh selama kamu gak lewat nyebrang di hadapannya. Dan ini menguatkan kita bahwa al-hukum yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum syariat itu berputar ikut bersama illatnya, ada ataupun tidak adanya. Artinya illatnya ada maka hukumnya ada, illatnya gak ada ya hukumnya gak ada. Tergantung illah, sebab kenapa itu di syariatkan. Hadis pula menjelaskan kepada kita baiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan dan tarbiyah, karena beliau menjelaskan hukum dengan ilahnya, kenapa demikian, apa hikmahnya. Makanya Rasulullah katakan karena dia syaitan perlu ditolak, dan banyak yang semacam itu. Nah, maka pelajaran yang diambil dari sini bagi seorang mufti atau orang yang menjelaskan hukum syariat, kamu yang ditanya, hendaknya kamu jelaskan hukum itu dengan ilahnya yang memang Allah atau Rasulullah sebutkan. Hukum ini begini, wajib karena begini-gini, haram karena begini-begini. Kamu sebutkan ilahnya bersama dalilnya. Apalagi kalau didapati yang bertanya tidak akan puas atau tenang kecuali dengan penjelasan illat atau hikmah yang ada Kalau kamu dapati dia merasa heran dan aneh dengan fatwa yang kamu sampaikan, oh ini haram, gak boleh. Emang sadar, haram. Kenapa kok haram? Oh, semua orang melakukan kok, banyak orang, hampir semuanya melakukan kok, ini diharamkan. Dia kan gak puas sekarang, terkadang gak ngerti. Nah, perlu kamu jelaskan, karena begini, hikmahnya begini, begini. Sebatas yang memang ada itu di dalam Quran, ada di dalam sunnah. Nah, termasuk pula perlu diketahui dalam bab ini, bahwasannya fatwa hendaknya diiringi dengan dalil. Kalau kamu ditanya, ini bagaimana? Oh boleh, karena ini bawa dalilnya. Oh ini wajib, sunnah, karena begini dalilnya. Haram, begini dalilnya. Karena yang paling penting adalah mengikat orang dengan dalil, menghubungkan orang dengan dalil, sehingga ketika dia mengamalkan berdasarkan dalil yang dia ketahui, yang sudah kamu sampaikan, itu tujuannya. Sehingga orang terikat kembali kepada dalil, bukan kembali kepada dirimu, bukan kembali kepada person-person tertentu, tetapi kamu kembalikan mereka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nas, tahu ilmu, kamu sampaikan dalilnya jika itu memungkinkan. Jika kamu tahu atau masih hafal, kamu sampaikan kepadanya. Perkara lain yang perlu diketahui pula dalam bab ini, bahwa orang yang menjelaskan illah atau hikmah hendaknya tidak berlebih-lebihan. Artinya tidak berlebih-lebihan, jangan memaksakan diri nyari-nyari hikmah dan illah, ngarang-ngarang sendiri di luar yang dijelaskan Allah dan Rasulnya. Karena satu yang ulama katakan, kamu akan mendidik orang untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya kecuali kalau dia tahu hikmahnya, dan itu salah. Karena intinya ketaatan, apa yang diperintah Allah, amalkan sudah. Perintah Rasul, amalkan. Itu dilarang, tinggalkan. Itu inti dan segalanya. Kamu tahu hikmahnya, gak tahu hikmahnya, taati. Itu Allah dan Rasul perintahkan. Tapi kalau kamu memaksakan diri dengan menyebutkan sesuatu yang gak ada penjelasan dari Allah dan Rasul, akhirnya kamu membentuk orang terbiasa, gak akan mau nerima, gak akan mau ngamalkan. Jadi kalau tahu hikmahnya, saya gak mau terima ini, saya gak mau ngamalkan ini, karena saya gak tahu hikmahnya apa. Seakan dia mau menghakimi ayat dan hadis. Dia yang mau menentukan, dia gak mau tunduk kecuali kalau dia mengerti kenapa ini, apa hikmahnya. Dan itu salah, salah besar bahkan. Karena tujuan kita diciptakan Allah untuk taat. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu tahu ataupun tidak tahu bukan hal penting. Hanya saja sebagian hukum tadi Allah dan Rasul jelaskan hikmahnya ini. Kalau kamu ketahui, maka itu cahaya di atas cahaya, lebih tenang, kamu lebih jelas. Itu yang perlu difahami. Hadis pula menunjukkan bahwa orang yang lewat di depan orang yang sholat, kamu tolak ataupun tidak kamu tolak, maka dia itu syaitan, seperti Rasulullah sabdakan. Kenapa? Karena dia telah melakukan dan berusaha merusak ibadah orang atau mengurangi pahalanya atau kesempurnaannya, dan gak ada yang melakukan itu kecuali setan. Nah, orang mau ibadah kok kamu rusak, orang mau sempurna kamu kurangi. Kalau bukan setan siapa lagi? Kalau dia mukmin, beriman kepada Allah, dia bantu, dia dukung saudaranya untuk ibadahnya sempurna, tidak terganggu khusyuknya. Maka itu syaitan, dan itu celaan yang begitu tajam, larangan yang begitu keras dari Rasulullah SAW bagi orang agar tidak melewati orang yang sedang sholat, dan itu inti yang diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.